sama kita di depan. Monata berucap banyak terima kasih kepada The Grace, Generation Remaja Sumber Soko. Insya Allah di lain kesempatan Allah mempertemukan kita kembali dengan The Grace. Dan atas nama pimpinan dari Monata, Mas Gadot Arianto, seluruh musisinya Monata, artis pendukungnya Monata, dan saya sendiri Bram Sakti Monata berucap banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. All artisnya Monata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Repair.